Kita telah tahu bersama bahwasanya dunia ini adalah darul ibtila, darul imtihan, negeri ujian, yang mana manusia di dalam kehidupan dunia ini dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin menguji siapa yang ketika hidup di dunia dia benar-benar manfaatkan dunia ini untuk mendekatkan diri kepada Allah tabaraka wa taala, untuk beribadah kepada Allah tabaraka wa taala ataukah tidak. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menciptakan kematian dan juga kehidupan untuk menguji kalian siapa yang terbaik amalannya, kata Allah tabaraka wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka pada mimbar yang mulia ini kita semuanya diajak untuk hobi pribadi dan untuk semuanya, untuk kita semuanya memanfaatkan waktu, kesempatan, kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merealisasikan tujuan kita semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu tidak lain dalam rangka beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada-Ku. Makna ya'budun kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayyu wahidun, agar mereka mentauhidkan aku, kata Allah tabaraka wa taala. Begitu juga dalam tafsir yang lainnya, makna liya'budun adalah supaya mereka aku perintah dan aku larang, kata Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kita diperintahkan ataupun kita selaku manusia di dalam kehidupan ini tidak lepas dari perintah perintah Allah Subhanahu wa taala, dan tidak lepas dari larangan-larangan Allah tabaraka wa taala. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, seorang manusia yang baik, seorang insan yang baik adalah ketika dia mendapatkan perintah-perintah Allah, dia mengerjakan perintah-perintah tersebut. Dan kalau dia dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah dia meninggalkan larangan-larangan tersebut. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya dalam surat Al-Hijr ayat yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, beribadalah engkau kepada Rabbmu sampai datang kepadamu kematian. Maknanya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita di dalam kehidupan dunia ini senantiasa disuruh, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam hal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa perkara yang perlu kita perhatikan kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang perlu kita perhatikan dari beberapa yang perlu kita sampaikan adalah apa yang disebutkan oleh sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, jaa thalathatu rahtin ila buyuti azwaj an-nabi sallallahu alaihi wasallam yas'aluna an ibadati an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang tiga orang ke rumah istri-istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rangka bertanya tentang ibadahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di rumahnya. Maka kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, falamma ukhbiru, tatkala mereka disampaikan tentang ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumahnya, ka'annahum taqalluha, seolah-olah mereka menganggap remeh, menganggap sedikit ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qalu, kemudian mereka mengatakan, aina nahnu minan nabi sallallahu alaihi wasallam sallam wa qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar, Di mana kita kalau dibandingkan dengan Rasul, dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau dosanya telah diampuni yang dahulu dan juga yang akan datang. Mereka menganggap sedikit, menganggap remeh, menganggap sedikit ibadahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi mereka mengatakan, di mana kita dibandingkan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau dosanya telah diampuni yang dahulu dan juga yang akan datang. Qala ahaduhum, maka salah seorang di antara mereka mengatakan, amma ana fa usallil laila abada, adapun saya, maka saya akan sholat malam selamanya, sholat malam dengan sepanjang malam, tidak tidur sepanjang malam, berkonsentrasi untuk qiyamul lail. Wa qala al-akhar, dan berkata laki-laki yang lain, amma ana fa asumud dahr abada wa la ufthir, adapun saya, kata dia, saya akan berpuasa selamanya dan tidak akan berbuka puasa setiap hari. Wa qala al-akhar, dan berkata pula yang lainnya, dia mengatakan, wa amma ana, adapun saya, fa atazilun nisa, aku akan meninggalkan para wanita, fala atazawwaju abada, dan aku tidak akan menikah selamanya. Ini tiga orang ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, mereka berazam, bertekad bulat, ingin salah seorang di antara mereka ingin berpuasa setiap hari, yang lainnya ingin salat malam semalam suntuk, dan yang lainnya ingin konsentrasi beribadah sehingga dia tidak mau menikahi para wanita. Qala, maka kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaihim, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menemui mereka. Faqala, kemudian mengatakan, antumul ladzina qultum kadza wa kadza, apakah kalian yang mengucapkan ini dan itu? Amma wallahi inni akhsyakum lillahi wa atqakum lahu, adapun saya demi Allah, sesungguhnya aku, kata Rasulullah SAW, adalah orang yang paling takut kepada Allah dan yang paling bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Walakinni usalli wa arqud wa asumu wa ufthir wa atazawwajun nisa faman raiba an sunnati falaysa minni. Akan tetapi, kata Rasulullah SAW, aku adalah orang yang paling takut kepada Allah dan aku adalah orang yang paling bertakwa. Tetapi, kata Rasulullah SAW, aku sholat malam, aku qiyamul lail, akan tetapi aku juga tidur di malam hari. Aku berpuasa, tetapi aku juga berbuka, maknanya tidak berpuasa setiap hari. Dan aku, kata Rasulullah SAW, menikahi para wanita. Walaupun aku orang yang paling bertakwa, kata Rasulullah SAW, aku orang yang paling takut kepada Allah, tetapi tidak menghalangi aku, menghalangi Rasulullah SAW untuk menikahi banyak bahkan para wanita. Ini menunjukkan kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dengan kehadiran para istri tidak menghalangi seseorang dari beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Faman ra'iba an sunnati falaysa minni, maka barang siapa yang benci dengan sunnahku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia bukan dari golongan aku. Ikhwan fillah, jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, dari hadis ini ada beberapa perkara yang harus kita perhatikan ketika kita mencoba untuk senantiasa beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang pertama, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis ini menunjukkan betapa semangatnya para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim ajma'in untuk beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sangat semangat, sangat mujahadah di dalam mentaati Allah Tabaraka wa Ta'ala, di dalam beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Inilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang berupaya kita sebagai pengikut para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim ajma'in, pengikut Rasulullah dan juga para sahabat, untuk kita semuanya berusaha, bersemangat, bermujahadah untuk banyak beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Akan tetapi, sebagaimana namanya diperlukan al-mujahadah, ini menunjukkan kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika seseorang Tuhan, berpuja hadap, bersungguh-sungguh memaksa dirinya untuk beribadah kepada Allah, ini menunjukkan ibadah itu secara umum tabiat jiwa, tabiat manusia itu berat ketika disuruh untuk beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala, sehingga dikatakan butuh al-mujahadah, butuh untuk memaksa jiwa, memaksa jiwa-jiwa kita, memaksa badan-badan kita untuk taat kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang qumunal laili hatta tatafattara qadamah. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau salat malam sampai bengkak-bengkak kakinya, menunjukkan betapa semangatnya Rasulullah beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Begitu juga apa yang terjadi dengan para sahabat Nabi radhiyallahu alaihi ajmain. Mereka adalah orang yang bersemangat beribadah kepada Allah, bersemangat meninggalkan larangan-larangan Allah, dan itu butuh bagi kita semuanya untuk memaksa jiwa-jiwa kita ini. Dikarenakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Hubbatil jannatu bil makarih wa hubbatin naru bis syahawat." Surganya Allah itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikelilingi dengan perkara-perkara yang tidak disenangi oleh jiwa. Sehingga ibadah itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang itulah yang akan menyebabkan seseorang masuk ke dalam surganya Allah tabaraka wa taala. Dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, itu kebanyakan berat oleh jiwa. Hubbatul jannatu bil makarih. Surga itu dikelilingi oleh perkara-perkara yang tidak disenangi oleh jiwa. Sementara neraka dikelilingi oleh perkara-perkara yang disenangi oleh jiwa. Senang jiwa itu untuk melakukannya. Maka kalau demikian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, benar-benar kita harus memaksa jiwa kita semuanya untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga meninggalkan larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian pelajaran yang kedua. Yang kedua dari perkara yang harus diperhatikan ketika beribadah kepada Allah dari hadis ini, selain kita harus mencoba bermujahadah, bersemangat ketika mau beribadah kepada Allah, tapi jangan lupa ibadah kita harus sesuai dengan yang dituntunkan, yang dibimbingkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiga orang sahabat ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, walaupun mereka bersemangat, sampai di antara mereka berazam, berkeinginan untuk sholat malam setiap malam dengan semalam suntuk, berpuasa setiap hari, tidak mau menikahi para wanita. Akan tetapi, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, mereka ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ibadah mereka tidak sesuai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah, ataupun dalam artian tidak selalu beliau beribadah setiap malam, dalam artian semalam suntuk beribadah qiyamul lail, kecuali beberapa malam yang biasanya di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Tetapi selain itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah beliau salat malam kemudian beliau tidur. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, harus diperhatikan ketika seorang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia harus mencocoki sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh dia mengandalkan perasaannya, tidak boleh sekedar dia mengandalkan semangatnya, tetapi tidak sesuai dengan yang dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Faman ra'iba an sunnati falaysa minni." Barang siapa yang benci dengan sunnahku, maka bukan dari golongan aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga dari hadis ini yang perlu kita perhatikan ketika kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah faedah yang disebutkan oleh para ulama, al-iqtisadu bil ta'ah, sederhana di dalam melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sederhana dalam arti yang satu, sesuai dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sederhana dalam arti yang tidak terlalu memberat-beratkan diri, memaksa diri yang memberatkan yang menyebabkan diri ini akan bosan dengan ibadah tersebut. Saking semangatnya dia melampaui batas dengan ketentuan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyebabkan dia bosan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, jemu yang ketika seorang jemu dengan sebuah ibadah, akhirnya dia akan berhenti dengan ibadah tersebut. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian itu tiga pelajaran dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang harus kita perhatikan kalau kita beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Ketika kita beribadah kepada Allah subhanahu wa taala, yaitu hendaknya seseorang bermujahadah, memaksa jiwanya untuk taat kepada Allah dan meninggalkan larangan Allah. Kemudian yang kedua, ketika seorang beribadah kepada Allah, dia harus lihat apakah ibadahnya sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga adalah seorang beribadah hendaknya sedang-sedang saja, tidak terlalu berlebihan, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwasanya afdalul a'mal atau ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla. Ibadah yang paling afdal, yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah yang kontinu, yang terus-menerus dilakukan, konsisten. Walaupun amalan itu sedikit, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'ir muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. كم مسلمين رحمني ورحمكم الله. Kemudian perkara yang juga sangat penting, bahkan sangat sangat penting, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak kalah daripada pada khutbah yang pertama, yang harus kita perhatikan ketika selalu beribadah kepada Allah tabaraka wa taala, yang harus kita koreksi ketika kita mau beribadah kepada Allah subhanahu wa taala, tidak lain memperhatikan niat kita semuanya. Apakah niat kita semuanya dalam rangka mengharapkan wajah Allah tabaraka wa ta'ala, atau sebaliknya, niat seorang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala mengharapkan sanjungan, mengharapkan pujian, atau dengan kata lain riya dan sum'ah dengan ibadahnya, yang akan menyebabkan ibadahnya tidak berguna. Walaupun dia semangat, walaupun dia sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun dia terus melakukan yang konsekuen, konsisten, kontinu, tetapi ketika tidak didasari dengan keikhlasan mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala, maka akan sia-sia kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana dalam hadis Muslim tentang tiga orang yang diseret ke dalam nerakanya Allah tabaraka wa ta'ala untuk pertama kali, ternyata mereka adalah orang-orang yang beribadah dengan ibadah yang besar, orang yang membaca Al-Quran dan juga orang yang mengajarkan ilmu, orang yang bersedekah, dermawan, dan yang ketiga orang yang mati di medan pertempuran melawan orang-orang kafir. Ketika ditampakkan kenikmatan-kenikmatan pada hari kiamat, mereka bertiga ini dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka beribadah kepada Allah, yang satunya dengan dia membaca Al-Quran, mengajarkan ilmu. Yang kedua, dia banyak bersedekah, tidak ada ladang-ladang untuk sedekah kecuali dia melakukannya. Dan yang ketiga, dia berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala atau berperang melawan orang-orang kafir. Ternyata mereka semuanya mengaku yang mereka lakukan adalah mengharap wajah Allah tabaraka wa ta'ala. Yang membaca Al-Quran mengatakan, saya membaca Al-Quran karena mengharapkan wajahmu. yang bersedekah, dia mengatakan dalam rangka juga mengharapkan wajah Allah, yang juga berjihad, yang berperang juga mengatakan dia berperang mengharapkan wajah Allah. Tetapi itu di secara lahir di dunia, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada hari kiamat nanti Allah mengetahui perkara-perkara yang tersembunyi di dalam dada, semuanya didustakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadzabta, kadzabta, kadzabta, engkau dusta, engkau dusta, engkau dusta. Yang membaca Al-Qur'an dan mengajarkan ilmu dikatakan bahwasanya dia membaca Al-Qur'an supaya dikatakan sebagai seorang qari, yang mengajarkan ilmu ingin dikatakan sebagai seorang alim, orang yang bersedekah ingin dikatakan sebagai orang yang dermawan, orang yang berperang ingin dikatakan sebagai pemberani. Itu semuanya niatan-niatan ingin disanjung, ingin dipuji, ingin supaya manusia menoleh kepada dia. Maka ini niatan yang rusak, yang akan menyebabkan amalan seseorang, ibadah seseorang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan walayazubillah mengantarkan mereka semuanya diseret ke dalam neraka ya Allah tabaraka wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini menunjukkan betapa bahayanya, betapa bermudaratnya ketika seorang beribadah kepada Allah, dia telah memaksa jiwanya, dia telah bercapek-capek, akan tetapi ternyata yang dia harapkan tidak lain sanjungan manusia, pujian manusia, manusia diharapkan menoleh semuanya kepadanya. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sebaliknya, ketika amalan kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah itu ikhlas mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, selain tentunya akan besar manfaatnya di akhirat nanti dengan nilai-nilai pahala yang berlimpah, begitu juga disebutkan kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dengan seorang beribadah ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala, dia akan menyelamatkan seseorang dari kemadharatan-kemadharatan, bahaya-bahaya, bencana-bencana di dalam kehidupan dunia ini. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika dalam kondisi genting, ketika seseorang selama ini dia beribadah dengan ikhlas mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, maka akan bisa dengan izin Allah bertawasul dengan amalan soleh mereka yang ikhlas untuk Allah tabaraka wa taala. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang tiga orang yang pergi, kemudian mereka berlindung di dalam gua, beristirahat di dalam sebuah gua. Ternyata tiba-tiba mulut gua ditutupi oleh batu yang sangat besar, yang mereka tidak bisa keluar dari gua tersebut, tidak mampu mereka untuk menggeser batu-batu besar tersebut yang menutupi gua. Maka salah seorang di antara mereka menyatakan bahwasanya tidak ada yang bisa menyelamatkan kita dari kegentingan ini kecuali masing-masing kita berdoa kepada Allah dengan bertawassul dengan amalan soleh kita semuanya. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tiga orang ini mulailah mereka mengemukakan amalan soleh mereka, bertawassul dengan amalan soleh mereka supaya diselamatkan oleh Allah ketika mereka terkurung, terkunci di dalam gua tersebut. Yang pertama dia mengatakan, ya Allah, saya ini memiliki dua orang tua, ayah dan ibu yang sudah tua, yang aku, kata dia, tidak pernah mendahulukan keluargaku, tidak pernah mendahulukan budakku di dalam memberikan mereka susu. Selalu aku berikan kepada mereka berdua sebelum keluargaku dan juga yang lainnya. Maka kata dia, pada suatu hari Aku disibukkan dengan pergi ke hutan untuk mencari kayu, sehingga aku telat untuk menemui kedua orang tuaku. Ternyata aku dapati mereka telah tertidur. Kemudian aku pun memerahkan susu untuk mereka. Ternyata mereka pula tertidur, sehingga aku tidak tidur semalaman memegangi susu tersebut. Kemudian ternyata kedua orang tuaku bangun di malam, bangun ketika subuh. Kemudian aku berikan susu tersebut kepada kedua orang tuaku dalam keadaan tidak aku berikan kepada keluargaku sebelum mereka. Maka dia mengatakan, Allahumma in kuntu fa'altu hadza ibtigha'a wajhik. Ya Allah, seandainya aku melakukan ini dalam rangka mengharapkan wajahmu, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, farij'anna mimma kanu fi. Farij'anna mimma nahnu fi wa an hadhihi as-sakhrah. Kalau aku melakukan amal ini dalam rangka mengharapkan wajahmu, maka lapangkanlah kami dari kesempitan kami yang mana kami mengalaminya dalam keadaan tertutup batu tersebut. Maka tiba-tiba bergeserlah batu tersebut, tetapi mereka belum bisa keluar. Maka yang kedua, kamu sendiri rahimani wa rahimakumullah, dia bertawassul dengan mengatakan, ya Allah, dulu aku sangat tertarik, sangat cinta kepada seorang wanita yang dia itu adalah sepupuku, anak pamanku, akan tetapi dia tidak mau menikah dengan aku, enggan untuk menikah denganku, kata laki-laki ini. Maka datang tahun paceklik, tahun susah, yang mana wanita tersebut datang kepadaku untuk minta bantuan. Maka saya katakan, aku akan memberikan bantuan, kedua, aku akan memberikan bantuan kepadamu kalau engkau mau berkhulwat, melakukan hubungan denganku. Walayyadzillah. Maka aku siapkan 120 dinar. Kemudian dia bersamaku sampai, kata dia, ketika aku sudah duduk di antara kedua kakinya, wanita itu mengatakan, "Ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah, jangan engkau pecahkan cincin kecuali dengan haknya." Maka ketika itu aku pun ketakutan, lalu aku tinggalkan wanita tersebut, tidak jadi melakukan perbuatan bejatnya. Aku tinggalkan wanita tersebut plus dinar tersebut. Maka dia mengatakan, ya Allah, Allahumma in kuntu fa'altu hadza ibtigha'a wajhi farij'anna ma nahnu fi wa an hadhihi as-sakhra. Ya Allah, kalau aku melakukan ini karena mengharapkan wajahmu, maka lapangkanlah apa yang kami sedang berada padanya, dan singkirkanlah batu ini dari kami. Maka batu itu pun bergeser, tetapi mereka pun masih belum bisa keluar. Kemudian yang ketiga, dia mengemukakan bahwasanya dia memiliki beberapa orang pegawai yang setiap pegawainya telah dia gaji, kecuali satu orang pegawai yang dia pergi entah kemana. Maka aku kembangkan hasil dari upah pegawai tersebut yang tidak diambilnya sampai berhasil dengan jumlah yang sangat banyak, sehingga pada suatu hari datanglah pegawai tersebut dengan mengatakan, mana upahku yang dahulu. Maka aku katakan, semua ini unta, sapi, kambing dan semuanya hasil pengembangan hartamu tersebut, silakan ambil. Maka pemilik harta, pemilik upah tersebut semuanya, dia mengambil semua hartanya, tidak menyisakan sedikit pun bagi orang yang mengupahnya, padahal dia yang mengembangkannya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak satu pun disisakan. Maka laki-laki tadi mengatakan, Allahumma in kuntu fa'altu hadza ibtigha'a wajhik, ya Allah, kalau aku melakukan ini dalam rangka mengharapkan wajahmu, farij'anna ma nahnu fihi wa an hadhihi as-sakhra, lapangkanlah kami dari apa yang sedang kami alami dan dari batu ini. Sehingga batu pun bergeser, akhirnya mereka pun keluar, berjalan keluar, bisa keluar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, syahidnya adalah bahwasanya ketika mereka ingin berdoa kepada Allah dengan bertawassul, yang tak diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bertawassul dengan amalan soleh mereka, sebelum mereka berdoa semuanya mengatakan, selamatkanlah kami ya Allah kalau yang kami lakukan itu ikhlas mengharapkan wajah-Mu, ikhlas mengharapkan wajah Allah tabaraka wa taala. Semuanya mengatakan ucapan demikian, Allahumma in kuntu fa'altu hadza ibtiwa'a wajhi farji'anna ma nahnu bihi wa an hadhihi as-sahra. Ini menunjukkan muslimin rahimani wa rahimakumullah, benar-benar amalan yang dilakukan benar-benar ikhlas mengharapkan wajah Allah sesuai dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentunya akan sangat bermanfaat bagi seseorang di dunia, begitu juga tentunya di akhirat nanti dengan ganjaran pahala yang berlimpah. Semoga kita semuanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas dan juga mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'alukal ikhlas wal mutaba'ah. Allahumma inna nas'alukal ikhlas wal mutaba'ah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimish shalah.